نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر الحاضرين كم مسلمين رحمكم الله أعاذني الله وإياكم أجمعين Lajengaken pembahasan Kitabul Janais. Kita tuki pembahasan apa terakhir? Ngiring jenazah lho. Ngiring jenazah. Ittiba'ul janazah katanya. Ngetotaken jenazah. Oke, hadis terakhir hingga kita was. Hadis Abu Hurairah. Man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufraha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qiratain mislu Uhud wa man shalla 'alaiha summa raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qirat. Nggih, kaitanipun kalian ittiba'ul janazah. Kesimpulan ingkang saged kita pendhet saking hadis wau ittiba'ul janazah enten kalih tingkatan. Ittiba'uha min indi ahliha hatta salah alaiha. Tingkatan pertama, ngiring jenazah min indi ahliha, teng daleme jenazah hatta salah yarhamukallah hatta salata alaiha, sehingga nyolati. Iki martabat ingkang nomor sepindah. Martabat ingkang nomor kali ittiba'uha min indi ahliha hatta yufragha min dafniha. Ngiring jenazah teng daleme nganti di kubur. Lan kali ya niki nate dilampahi dening Nabi. Tegese napa? Nabi mboten selalu tuki kuburan. Wakilahuma fa'alahun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Loro-lorone ngiring jenazah teng daleme, ngiring jenazah ngantos dugi kuburane, niki kalih kaliyah niki dilampahi dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pundi ingkang lebih utama? Ingkang lebih utama. Nggih. Ngantos dugi kubur ya nang omah ya. Tekan kuburan. Nggih, kados hadis ingkang sampun kita sebutaken. Tiang ingkang ngetutaken jenazah sekang umay sehingga sholat falahu qirat, lan sabawange sing ngetutaken jenazah nganti dikubur falahu qiraton, falahu qiraton. Monggo tiang niki angsal kali qirat. Hadirin hadakumullah, wonten perkara ingkang perlu diemutaken teng niki. Tanbihun, perkara ingkang perlu dipun katikaken, tanbih peringatan utawi perhatian. La yushra'u hamlul janazati ala sayyarah wal iktifa bidzalik an hamliha alal a'naq. Ora disyariataken gawa jenazah gunakaken mobil, lan dicukupaken gawa jenazah alal anak teng dureng pundak-pundak. Li umurin, krono pirang-pirang perkara. Nggih, ingkang kita waos iki penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ing dalam kitab Ahkamul Janais. Kaya napa gawa jenazah niki mboten disyariataken gunakaken kendaraan sayyarah, lan dicukupaken gunakaken pundak manual, istilah bahasa seniki nih. Nggih. Digawa biasa ang pundak-pundak tradisional. Onten pinten-pinten alasan ingkang dipun sebutaken dening ulama. Al-Albani rahimahullah nyebutaken diantara perkara la yushra'u hamlul janazah ala sayyarah anna hadha min adatil kuffar. An hadza min adatil kufar, sing kaya niki kebiasaane wong-wong kafir. Terus mboten kafir mesti mati sih. Di jenazah niku dilebok nang kendaraan digawa atuh. Nek wong Islam mboten. Aduh. Wong kafir moh mati. Ini mulane jenazah ini ku disimpen, diprimpenaken, dadi ora keton. Nggih. Niki kebiasaane sinten? Kufar. An hadza min adatil kufar. Niki kebiasaan, kebiasaane wong-wong kafir. Waqad umirna bi mukhalafatihim. Lan kita kaum muslimin diperintah dening syariat supaya beda aja pada karo sinten? Wong-wong kafir. Kaum muslimin iki dilarang nyontoh niru nggih melu-melu sinten? Tiang kafir, tasyabbuh bil kufar dilarang. Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Sapa wong sing niru-niru wong kafir klebu golongane. Ini ki termasuk bagian saking alwala wal barok. Sinten ingkang kula jenengan senengi lan sinten ingkang kula jenengan sengit. Sing kula jenengan senengi kaum mukminin. Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in. lan sedoyo kaum muslimin ingkang bertauhid. Kula jenengan remen niki jenenge wala. Bahasa senikine loyal. Loyalitas. Sinten ingkang kula jenengan senengi kaum muslimin? Sinten ingkang kula jenengan bela kaum muslimin? Niki wala. Sing disengit dening kula jenengan sinten? Kufar, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha. Sebab kafir Allah sengit kula jenengan. Sengit. Niki jenenge barro. Barro berlepas diri, ora cawe-cawe, ora melu-melu. Al-wala wal barro niki prinsipe para nabi, para rasul. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam salah setunggalipun rasul ingkang dados panutan kaum muslimin. Niki berlepas diri saking tiang-tiang kafir. Bahkan bapak yang barang nggih. Inna buru'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Satemene kita berlepas diri sekang kowe kabeh lan sekang apa bae sing kowe kabeh sembah sekang selain Allah. Gitu, terus yang Islam niku mesine sengit mari sinten? Wong kafir. Nggih, sengit mari sinten? Wong kafir. Lah salah seneng bukti sengit e kula jenengan maring wong kafir ya aja niru. Nggih, aja niru wong-wong. Lah kok niru maring wong sing disengit sih pripun, Dik? Sobe. Wis mati sengit. Niru. Mboten tepat. Niku konsekuensi al-wala wal baro. Nggih, al-wala wal baro konsekuensine niku mboten niru-niru sinten? Wong-wong kafir. Nah, diantara kebiasaan adat istiadate wong-wong kafir niku nek nggawa jenazah ngangge mobil, ngangge kendaraan. Ngangge napa? Kendaraan. Kaum muslimin dilarang dening syariat niru sinten? Wong-wong kafir. Waqad umirna bi mukhalafatihi. Kita diperintah dening syariat supaya nyelisihi wong-wong kafir. Nggih, niku mangke niki dereng dibahas. Niku poin terus e mangke. Nggih. Amma idza kana udrun niku dereng dibahas. Kamu niki kuburannya cedek, kaum muslimin pirang-pirang. Buat nonton alasan menggunakan mobil jenazah. Keton kuburnya legai, kayak. Cedek, gak? Cedek. Wongnya pirang-pirang, gak? Sing nom-nom gak pirang-pirang. Sing jawabannya kurang wong sing nom kaki-kaki kabeh. Misalnya ngatain gak? Orang sing mampu gak wong gotong. Cobi, ngudurin apa? Jarak kuburan teng desa-desa ini paling atau pinten kilo sih? Sekilo. Paling sekilo. Niku mangke pembahasannya terus. Secara umum, gak? Teng lokasi kita niki, mboten ado kan? Nek umpamane nyun sewu, umpamane telung kilo kita sih dijangkau. Kontak ganti uang. Pesen gak, Pak Rahmat? Makanya nek kula, nek aku mati aja tiga orang kok. Mobil. Mati ni aku pria. Niko sebab mundur kan masalahnya. Gak. Niki pun daftar gak? Neng mau tentang bata tentang suru. Pun daftar gak, Pak Rahmat? Pun. Siap banget niki pun. Neng orang nang bata nang suru. Bata surut jaraknya saking ini Pak Rahmat paling pinten kilo? Setengah kilo paling atus kilo. Nggih. Suruh nggih mboten ado. Lah yo mlaku-mlaku dengan segara gak jenazah wong grongan. Kedondoan dan ngangge mobil. Mungkin nonton mobil gratis sih nggih. Tasabuh. Tasabuh. Nih, tasabuh bil kufar. Niki kebiasaannya sinten? Tiang-tiang kafir. Waqad umirna bimukhalafatihim, kita diperintah supaya napa? Bedani wong-wong kafir. Ini iki alasan pertama. Wonten sing protes? Pripun? Ini praktek zaman Nabi. Kendaraan nonton apa mboten nonton? Onten onta mboten. Onten kendaraan bighol, khimar lan sanese onten mboten. Digawe ngangge kendaraan mboten. Onten kendaraan ampun dipahami zaman Nabi niku mboten kendaraan. Lah onta napa senes kendaraan? Kendaraan apa sih definisine? Kiku gawa. Ingkang nomor kali dipun sebutaken dening Al Albani rahimahullah annaha bid'ah fi ibadah. Niki termasuk bid'ah. Niki termasuk napa? Bid'ah ing dalam ibadah. Siapa mau tonton contoh? Nanti niku nggih. Gawat jenazah ibadah napa senes? Hah? Ibadah jelas wong jenengan beangsal kirot-kirotoin. Annaha bid'ah fi ibadah. Nggih, bertentangan kalian sunnah amaliyah. Artinya praktek zaman Nabi alaihi salatu wasalam gawat jenazah niku dipanggul. Boten di gawang nggih kendaraan. Ya. Perkara salajengipun annaha tafawwat al-ghayah min hamliha wa tasyi'iha. Nek gawa jenazah niku nggunakaken kendaraan niki inti ngiring jenazah niku men pada kalingan akhirat. Ngira mengke? Ilang niku. Ki gawa jenazah kaya gawa kaya piknik. Bedane mung napa? Mobile niku muni sirena. Nggih. Tujuan-tujuan hikmah gawa jenazah niku kan supaya tadzkirul akhirah nggih. Kelingan akhirat. Dikata sing sampun dipun sebutaken. Nggih, nalika niku njenengan gawa jenazah, dewek siki iki gawa, engko kapan-kapan digawa. Dewek manggul kapan dipanggul, dewek ngiring kapan-kapan diiring. Dadi kemutan akhirat. Perkara salajengipun annaha sabab litaqlilil musayyi'in laha. Dadi sebab setitike sing ngiring. Mobil wis cepet nggih. Malah ora sing ngiring. Lah nggih keumumane nek pun ngangge mobil sing ngiring sithik. Leres? Ngira mangke? Dadi ngurangi nilai kan? Nah, okay. Sedidik sing napa? Ilan perkara-perkara sanes. Nggih. Alhasil niki penjelasan ingkang kesimpulan saking kitab Ahkamul Janais Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah maringi penjelasan ngaten. Lah pripun nek nggawa jenazah niki ado mboten mungkin dijangko ngangge dipanggul. Niku nembe nggih. Amma idza kana udhrun dene nalikane wonten udhur kaangkanal mahal baidan kaya dene lokasine aduh ya syukku hamlu digawane berat repot. Fayajus, fayajus kena. Ya, sebab onten apa? Sebab onten udur. Guys, pokoknya intinya nek onten masalah napa, masalah napa sing niku tidak memungkinkan gawa jenazah ngangge dipanggul berat, repot, nggih, sulit. Ngaten? Fa ya jus. Kenging. Sing kaya niku. Pun nggih niki nggih. Pembahasan salajengipun pun. Tiang singiring jenazah niki melakune teng sebelah pundi? Ngarep, mburi, kiwe, tengen. Kenging boten maca Yasin. Nggih, kenging boten gawa geni. Nggih. Nggih, kenging boten nyawuri napa nyawuri napa? Duit receh. Nggih. Dipayungi. Nggih. Kita tinggal lihat dari hadirinullah. Aina yamshil musayyi'una lil janazah. Wong sing ngiring jenazah niku mlakune teng sebelah pundi? Yajuz al mashyu khalfal janazah wa amamaha. Kenging wong sing ngiring jenazah nang buri ning jenazah, nang ngarepe jenazah, nang tengening jenazah, nang kiwene jenazah. Kenging nggih, kiwe, tengen, ngarep, mburi, sing mlaku niki kan nggih, kenging sing niki kanthi riwayat Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umaru kanu yamshuna amamal janazah wa khalfaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, kanu Rasul Abu Bakar Umar yamshuna amamal janazah wa khalfaha. Nalika ngiring jenazah nang ngarepe lan nang burine. Dadi kali-kalian apa? Kenging. Nggih, kali-kali ya. Kenging. Hadis sahih akhrajahu Ibnu Majah wa Thahawi wa huwa inda Abi Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wan Nasa'i. Terus niki kenging tengarep pengguri kenging. Sebab niki praktek ingkang dipun lampahi dening sinten? Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Praktekke sahabat. Ananging al-afdal sing luwih utama al-masyu khalfaha. Mlakune nang burine. Afdal ya. Sing jenenge ittiba niku kan ngintil. Ngintil nggih teng buri. Niki midarek pengendikanipun Ali bin Abi Thalib. Midarek pengendikanipun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-masyu khalfaha afdal minal masyi amamaha. Mlaku nang buri ning jenazah luwih utama tenimbang mlaku nang ngarepe. Gen mangkerin. Nggih, niki kenging berarti teng mburi kena nang arep naning sing afdol teng mburi. Kenging boten tiang sing ngiring jenazah nggunakaken kendaraan. Nek mau kan masalah jenazah ya, nggih. Nggih, jenengan sehat, jenengan mriyang. Kenging napa boten ya jus. Rukubul musayyin. Wong sing ngiring kenging nunggang kendaraan. Lakin ananging nalikane wong sing ngiring nunggang kendaraan ngangge motor, ngangge pit, ngangge kerobak, ngangge mobil, niki khalfal jenazah. Nang burining jenazah boten teng ngarepe. Diumumannya nonton mobil polisi ngiring ya. Mobilnya tengburi. Angge. Khalfal jenazah. Likauli Nabi alaihi salatu wassalam. Miderek menghentikan ibu Nabi alaihi salatu wassalam. Ar-rakibu yasiru khalfal jenazah. Wong sing nunggang kendaraan nalika ning ngiring kendaraan ngiring jenazah nang buri ning jenazah. Wal masyi haitsu sa'a minha. Dene wong sing mlaku terserah. Arep nang arep, arep nang buri, nang kiwe, nang tengen. Ning nek niku gunakaken kendaraan teng pundi? Teng buri. Nggih niki sebatas kenging nggih. Nek kangge afdol-afdolan mlaku luwih afdol. Melaku niku luwih afdol. Ngendi yen dereng rampung niki? Wa in kana al afdal al masyu. Senajan sing luwih utama niku melaku. Dipun riwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utia bidabbah wa huwa ma'al janazah. Nang salah sening wektu Rasulullah niki sek ngiring jenazah, ajeng ngiring jenazah utawi bareng-bareng jenazah ngaten niki ditekakaken kendaraan. Sing nekakaken kendaraan niki tujuannya supaya Nabi nunggang kendaraan nalikane ngiring jenazah. Fa'aba ayar kabaha. Fa'aba ayar kabaha. Mungkin Nabi ora gelem nunggang moh tegese milih mlaku ini tindak nggih. Falaman sarafa barang pun rampung prosesi jenazah dikubur lan sapi turute utia bidabah ditekakakan malih dening tiang kendaraan farokiba. Mungkin Nabi nunggang kendaraan baline. Nggih nek mangkate disiapaken kendaraan Nabi nolak. Lah barang pun rampung wangsul disiapaken kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurun numpak. Fakiralah Nabi ditangleti kenging napa? Alasane napa? Faqala mangko Nabi alaihi salatu wasallam ngendika innal malaikata kanat tamshi. Jawabane malaikat melaku. Innal malaikata kanat tamshi. Satu menit malaikat-malaikat pada melaku. Falam akun di arkaba wahum yamsun. Ora pas aku nunggang kendaraan malaikat pada melaku. Wong malaikat beberapa melaku kok aku numpah kendaraan. Falamma dhahabu monggo salih monggo nalikane para malaikat wis pada tindak wis lunga kabeh malaikate berarti malaikat niku ngetutaken jenazah nggih. Ngetutaken jenazah. Falamma dhahabu monggo sawise malaikat-malaikat niku sami kesah raqibtu aku nunggang kendaraan. Pun niki nggih. Kita tingali adab-adab ngiring jenazah. Adab-adab ngiring jenazah. Adamu ittiba'iha binar. Ora kena ngiring jenazah gawa geni. Gawa apa? Geni kali baterai ben. Nggih maksudnya niku dudu masalah nggih padang-padang senes niki awan-awan. Nggih mungkin niki napa dupa nggih istilah ya. Nggih. Gawa dupa. Dupa niku napa? Menyang diobong. Oh nek jenazah digawani niku gawa niku. Oh nggih. Diwadahi ciri terus yo soki napa? Sepet napa-napa mbok napa lo menyane sih li, ini. Dibakar urip. Oh, menyan dibakar urip terus nggih. Oh, ngaten nggih. Kula mboten ngerti sih. Lah terus digawa, terus makai wonten tiyang sing gawa. Teng ngarep ya, nggih biasane ngarep. Niki dilarang. Niki dilarang singa niki. Mboten kenging. Kanti dalil, kanti dalil la tuttaba'ul janazah bisautin walanar. Ora kena ngetutaken jenazah gunakaken suara-suara, lan ora kena ngetutaken jenazah gunakaken gawa geni. Ini ku dupa wau. Tata semutan kenging gawa geni wau nggih. Nih, geni. Asumtu termasuk adab. Asumtu inda ittiba'il janazah. Meneng nalikane ngetutaken jenazah. Tegesen apa? La yajuz raf'us saut ma'al janazah. Ora kena nyerokaken suara bareng-bareng jenazah. La bidzikri wala bighairi. Ora kena nyerokaken suara kelawan dzikir lan liyane. Nek kanjeng dzikir mangga jenengan dzikir ning mboten perlu disuara-suarakaken, mboten terus perlu diseruk-serukaken. Jenengan dzikir nggih teng pundi mawon kan dzikir dianjuraken nggih. Ning mboten terus sebab niku wonten jenazah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maca Quran seru karo mlaku. Ketone grentes nang ati. Ketone kok grentes nang ati. Napa hal-hal sing grentes nang ati niku terus mesti bener? Dados standare niku ampun ngantos keliru nggih. Tekse ngukur saljining perkara niku ampun ngangge perasaan. Nek sing grentes berarti main apik bener. Niku nggih. Padahal bid'ah. Nggih kan? Kan mau tonton contoh sih ini gue. Oke, ini mau tonton kenging sih ini gue. La bidzikri wala bighairi. Terus meneng, oke? Inda ittiba'il janazah la yajuz raf'us saut ma'al janazah. Ini kok wangi untuk pembahasan dhewek niku. Nggih. Nggih dipun sutaken riwayat An Qais ibn Ubad qala kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yaqrahun raf'as saut indal janazah. Ora seneng nek ana wong nyerokaken suarane nalikane gawa jenazah. Wali anna fi tasyabuhan bin Nasoro. Lan sebab sing kaya kowe mau niru-niru wong-wong Nasrani. Fa innahum yarfa'una aswatahum bisai'in. Monggo satemene wong-wong Nasrani niku nyerok-nyerokaken suarane. Nggih. Bahkan nek wong Nasrani wonten tambahan musik, wonten tambahan apa-apa nggih. Nggih nyanyian-nyanyian. Talhin, tahzin, bahasa-bahasa sedih, bahasa-bahasa napa metu ngoten niku. Qala An-Nawawi rahimahullah dipun sebutaken dening Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa alam anna as-sawab al-mukhtar wa ma kana alaihi salaf as-sukut fi hali sair mal janazah. An-Nawawi rahimahullah maringi penjelasan ing dalam kitab Al-Adhkar ngerti ya satu meneh sing bener sing terpilih nalikane gawa jenazah maka na alaihi salaf apa sing dilakoni dening salafrin napa as-sukut fi hali sair mal janazah meneng nalikane mlaku bareng-bareng jenazah fala yurfa'u sautun biqira'ah wala dzikir nggih ora diserokaken suara kelawan bacaan lan dzikir lan liyane. Jadi Pripun iki? Nggih niku mangke ketinggalan wonten riwayat niku. Sopi. Nggih. Nggih. Nggih, terus seniki kathah nggih perkembangan-perkembangan baru niki. Gawat jenazah, ngangge tahlil, ngangge napa, ngangge napa. Anyar nama lawas niku. Boten anyar apa lawas? Oh, teng riki lawas. Nek musik mboten nonton nggih. Nonton-nonton ngiring jenazah kaum muslimin iki lho. Mboten nonton nggih. Nggih mugi-mugi mboten nonton. Lah niku sih berarti wonten niku. Lagi abri nggih, abrine Islam bareng. Nonton musik nggih. Nonton musik nggih. Tembakan sama musik. Lah niku dikhawatirkan sing kaya niku tasabbuh taklid maring sinten wong-wong. Lagi trompet musik jenenge. Otrot-otrot. Mbah. Nggih. Arep gawe jenazah wonten musike trompet. Trompet kan musik nggih. Niki taklid lil kufar. Wallahul musta'an. Termasuk adab ingkang dipun sebutaken teng mriki ada mujulusil musayyin qabla wad'il janazah. Wong sing ngiring niki ora kena lungguh sedurunge disogakene jenazah. Berarti tetap ngadeg nggih. Tetep napa? Idza ra'aitumul janazah faqumu. Faman tabi'aha fala yaqmut hatta tudha. Hadis Abu Sa'id. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, satemene Nabi alaihi salatu wasallam ngendika, nalikane kowe kabeh weruh jenazah, faqumu. Monggo kowe kabeh padha ngadegak. Faman tabi'aha, monggo sapa wonge sing ngetutaken jenazah, fala yaqmut hatta tudha. Ajan jagong sehingga di disogaken. Hatta tudha niki hatta tudha'a 'alal ardi anil anak, maksudnya ngaten, sehingga disogaken jenazah mau alal ardi nang bumi sekang napa panggulan. Wakila onten malih ingang berpendapat hatta tudok filah di, sehingga disogaken teng pundi liang lahat. Oke, terus intine ampun dodok, ampun jagong, sederenge di napa? Di sogaken. Napa niku disogaken sekang pundak teng bumi? Napa niku disogaken ngantos duki pundi? Leang lahat. Leang lahat. Kenging mboten tiyang estri ngetutaken jenazah. Kenging mboten tiyang estri ngetutaken jenazah. Dulure bapake adine. Kenging mboten masalahe. Wong-wong wadon ngiring jenazah ngantos duki kuburan kenging mboten. Nek layat teng omah jelas kenging, nggih nyolati kenging. Masruk niku. Ning seniki ngetutaken jenazah nganti kuburan kenging mboten. Kita tingali hadis yang dipun sebutaken dening An-Nawawi rahimahullah ing dalam pembahasan bab niko. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina anit tiba'il janais. Ummu Atiyah radhiyallahu anha nateng ngendika ngaten, kita wong-wong wadon dilarang. Sing larang sinten berarti? Nek sing ngendika sahabat, sahabiyah. Niki berarti nabi sing larang. Nuhina kita wong-wong wadon dilarang anit tiba il janaz janais ngetutaken jenazah. Berarti dilarang hukumnya makruh napa haram? Oke, kita tinggali penjelasan makna nuhina. Kita dilarang. Fal makna nahana Rasulullah. Makna Rasulullah ngelarang maring kita kabeh. Waqad akhadha ba'dul ulama min hadzal hadis. Para ulama, sebagian ulama ngaten, sebagian ulama mendet hadis niki anna ittiba'an nisa lil janais makruh. Satu menek wong-wong wadon ngetutahkan jenazah tekan kuburan niki dihukumi makruh. Sebab menurut pengendikanipun Ummu Athiyah wau nuhina kita dilarang. Walam yu'zam alaina. Lan ora ditekanaken banget mari kita. Tegese larangan iki cukup makruh. Mboten ngatos tingkatan apa? Haram. Terus mboten ngatos tingkatan haram. Larangane niku larangan apa? Makruh. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama maringi penjelasan. Bal ittiba'ul anisa lil janais muharram. Wong-wong wadon ngetutaken jenazah ikuti hukumi haram. Sebab larangan lisubutin nahyi. Nggih, lisubutin nahyi. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah maringi penjelasan as-sahih anna ittiba'an al-mar'ah lil janazah haram. Sing bener niki nggih. Wong wonten pendapat niki nggih berarti wonten sing kuat ngaten. Ingkang sahih pundi, ingkang kuat pundi, anna ittiba'al mar'ah lil janazah haram. Satu menek wong-wong wadon ngetutaken jenazah nganti tekan kuburan, hukumen apa? Haram. Napa di antara alasan ingkang dipun sebutaken dening ulama? Wong wadon niku dhaifah. Atine niku napa? Ringkih. Nggih, tekan kono gumbur-gumbur, jaluk melu. Aku kubur bae. Niki dikhawatirkan ngaten niku. Nggih, mungkin nampungi pipi, mungkin nyewake klambi. Nggih. Ora sabar. Lan wonten perkara sanes malih, ikhtilat. Nah, wong lokasi jenazah kan sesek. Wong wadon ngusel-ngusel. Napa ngusel-ngusel napa jenenge? Ngempet-ngempet. Niki jenenge napa? Ikhtilat. Ikhtilat kenging mboten ikhtilat. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma syaitan. Mboten kenging. Wong lanang campur wong wadon ngusel-ngusel wong lanang. Nggih mboten mungkin tanpa ngusel-ngusel nggih. Wong kepengin weruh, kepengin deleng. Ikhtilat. Akibat saking wong-wong wadon sing badang ngetutaken jenazah. Nggih, wallah alam niki pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin negasaken ittiba'ul janazah lin nisa haram. Ittiba'ul janazah lin nisa hukumnya apa? Haram. Lan niki dikuataken dening Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nggih, mboten selayake nggih wong-wong wadon niku melu ngiring tekan pundi? Wallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Syadu Allah ila astaghfirullah.